Rasulullah apa ba'd. Latihan di tamrin PR istikhraj al-jam'a wa dzkur naw'ahu wa mufradahu. Coba antum sebutkan jamak di sini dan sebutkan jenis dan mufradnya. Ya, di fi qaulillahi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil. Yang pertama apa? Jenis jamaknya di sini di ayat ini? As-shadaqat. Jenis apa? Jamak muannats salim. Mufradnya apa? Shadaqah. Shadaqatun. Kemudian apa? Fuqara. Jamak apa? Jamak taksir. Ya, mufradnya? Fakirun. Kemudian apa? Masakin. Jamak apa itu? Hah? Jamak apa? Masakinu. Ah, masakin berarti sikoh muntahal jumu. Mufradnya apa? Miskin. Kemudian apa lagi jamaknya? Amilina. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Mufradnya apa? Amilun. Taib. Dia juga punya jamak taksir. Ummal namanya. Kemudian apa lagi? Kulubun. Kulubun. Jamak apa? Jamak taksir mufradnya? Kalbun. Taib. Kemudian apa lagi? Hah? Gharimin. Gharimin. Taib. Ya, jamak mudzakkar salim. Mufradnya? Gharim. Terus apa lagi? Udah, selesai. Taib. Balik ke halaman 34 mengenai isim ghairu munsharif. Ya qala al-fathatu takunu alamatan lil khafdi. Tapi berikutnya fathah menjadi tanda bagi khafd. Nah, fathah menjadi tanda bagi khafd. Pada apa ini? Kata beliau, fil ismi alladhi la yansharif. Pada isim yang ghairu munsharif. Ya. Isim la yansharif itu isim yang tidak dapat ditanwin. Artinya la yansharif annahu la yunawwan. Dia tidak dapat ditanwin. Ya, la yunawwan tanwin sharf dengan tanwin. Yaitu tanwin sharf itu alladhi yuqal apa? Yang disebut apa? Tanwin tamkin. Nah, taib dengan berbagai ilah. Ya, alasan. Ada maniknya. Ya, mencegahnya itu antara wasfiyah dan alamiah. Kalau bersama alamiah apa aja? Alamiah mah pertama ujmah. Nama non Arab. Yang kedua alamiah mah ziyadah. Ziyadah alif wa nun. Taib, semisal Sofwan, Marwan. Yang ketiga apa? Alamiah mah wazan fi'il. Nama-nama yang wazan fi'il Yazid, Ahmad, ya. Terus alamiah mah mal adl. Dipalingkan dari amil, dari wazan fa'il ke wazan fu'al. Yang ke lima. Hah? Alamiah mah? Tarkib. Tarkib dulu. Tarkib. Berarti apa? Itu tarkib masjid. Ya, dua isim dijadi satu isim. Semisal, Hadramaut, Ba'labak, Ma'adikarib. Ya. Yang terakhir apa? Alamiah mah? Ma ta'nis. Taib. Ma ta'nis. Nanti ta'nis ada tiga macam. Ta'nis bil alif. Ya. Ta'nis bita dan ta'nis al-ma'na. Ya. Ta'nis al-ma'na. Taib barakallahu. Nanti kita akan bahas lagi atu-atu. Kita ulang. Terus kalau wasfiyah. Wasfiyah apa aja? Ziyadah alif wa nun. Wasfiyah. Ya. Jawaan. Ini wazan-wazan fa'lan. Ya, wazan-wazan fa'lan. Kemudian apa lagi? Alamiah wasfiyah dengan tadi kalau wasfiyah dengan wazan ziyadah alif wa nun kayak tadi. Ya, jau'an, atsyan, ya. Kaslan, wadban. Nah. Kemudian apa lagi? Wasfiyah ma wazan wazan fi'il. Semisal isim-isim takdil. Afdal, akram, ahsan, ajmal. Dan ketiga apa? Wasfiyah ma adal. Ini ma'dul dari mukarrar. Biasanya bilangan yang berulang-ulang. wahidun wahidun jadi uhada. Isnain isnain ya masna. Ya, salisatun salis salisun salisun berarti sulasa. Nah, itu. Yang keempat wasfiyah ma apa? Eh? Wasfiyah ma ziyadah alif wa nun. Wasfiyah ma wazan fi'il. Wasfiyah ma al-adl. Satu lagi berarti sigho muntahal jumu' yang bisa kemana? Bisa ke wasfiyah, bisa juga ke kalamiyah. Tapi kita akan terangkan sedikit ya mengenai yang pertama tadi alamiyah. Ya, ini sigho muntahal jumu' dulu deh. Sigho muntahal jumu' itu kan bisa ke wasfiyah, bisa ke alamiyah. Ya. Sigho muntahal jumu'. Sighohnya itu ada dua, mafa'il dan mafa'il. Nah. Dan tidak ada keharusan isimnya harus didahului oleh huruf mim. Makanya dananir darahim yang jamak dari dinar dan dirham itu dikategorikan. Ya, ke sigho muntahal jumu'. Ya. Maka kalau ada wazan dengan demikian tanpa alif lam, kemudian dia juga tidak sebagai mudhaf, maka ketika dia majrur, majrurnya bil fathah. Nah, sigoh muntahal jumu, kenapa sih sigoh? Sigoh itu kan bentuk atau redaksi. Muntaha, Rey, kakinya Rey. Nah, emang ini di warteg apa? Muntaha, muntaha itu apa? Puncak mentoknya, ujungnya. Jumu, jama'. Ya, karena dia adalah jumu' taksir. Dia adalah puncak dari jamak taksir. Ya, yang dijamakkan mayujma' marrotain aw aksar. Yang dia dijamakkan dua kali atau lebih. Ya, maka sigoh ini balaghat nihayatal jam'iyah. Sudah nyampe mentok. Ya, gak mungkin lah. Ya mungkin jamu'aha. Jamak taksir marrotan ukhra. Gak mungkin jamak taksir jamak lagi setelah ada dia. Semisal kalbun. Jamaknya itu banyak. Jal kalbun yujma'ala apa? Aklubin pertama. Kemudian dijamakkan lagi apa? Akalib. Akilab. Dan berikutnya? Akalib. Mafail. Ya. Kalbun. Bisa aklub. Nah, kemudian juga apa? Kilab dan mentoknya akalib. Maka ini udah enggak ada lagi. Ya. Kalbun-kalbun. Hmm. Ya, bukan kalbun-kalbun pitorik ini, itu kalbun. Ini kalbun ya. Itu udah mentok. Ya, dia udah mentok. Dengan wazan mafail. Berarti la yajuz la yujma' ba'da dzalik, ba'da akalib. Enggak boleh lagi dijamak setelah akalib. Kenapa? Li'annahu ala sighatin. Li'annahu ala sighah, karena dia sudah pada sighah muntahal jumu'. Paling mentok. Ya. Baik, udah berakhir berarti. Ya, semisal di Al-Qur'an ya. Walaqad nasarakumullah fi mawatina katsiratin fi mawatina kathiratin. Dimatin dulu. Ya'lamuna lahum ma yasha'u min tahariba wa tamasila. Baik. Ya. Kalau kita katakan marartu bi masajida. Marartu bi masajida. Nah. Bahastu an dananira. Saya mencari beberapa dinar. Ya, dana niro. Nah. Wazan. Wazan. Wazannya mafa'il. Enggak. Enggak. Sama'i. Wazannya, tapi khusus itu. Tapi sekarang, alamiah dengan wazan fi'il. Yaitu isimnya itu ala wazan khos dengan fi'il. Ya, ala wazan khos dengan fi'il. Ya, atau diawali dengan awal fi'il. Ya, semisal Ahmad, Yazid, Taglib, Narjis, dan seterusnya. Ya. Tayyib, barakallahu fik. Nah, kalau ada orang namanya Ahmad, itu wazan af'al. Iya, af'al, yaf'al. Ya, kalau kalau pakai fi'il madi af'ala. Anggap aja fi'il mudhari. Ya kan huruf mudhara'ahnya itu hamzah. Yaf'alu ah ahmadu, maka dia ghairu munsharif. Ya, ghairu munsharif. Nah, itu wazan khas yang khusus untuk fi'il. Ya. Semisal nama orang Ja'far. Ja'far itu kan wazan fi'il, yaf'al. Maka dia ghairu munsharif enggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak diawali oleh ciri khas fi'il. Kalau dia fi'il mudhari, tidak diawali oleh huruf mudhara'ah, yaitu ana itu. Enggak ada kan ana itu huruf jim. Ana itu ya hamzah, nun, ya, ta. Enggak bisa. Ya. Ayo barakallahu fiik. Ya, atau nama cowok di cewek. Nanya cewek jadi cowok. Zaidun di nama cowok itu munsharif. Ternyata ada cewek, Mas Muki, ismi Zaid. Nah, berarti ismi Zaidu. Jadi ghairu munsharif. Ya. Ketika antum melewati dia, maror tu bi Zaidin pa Zaidah? Bi Zaidah. Kenapa? Udah jadi cowok. Hah? Udah jadi nama cewek gitu. Udah jadi nama cewek. Enggak. Paham gak kaidahnya? Nama yang dia diperuntukkan untuk orang Arab yang untuk muzakkar ternyata digunakan untuk perempuan. Paham sini kaidahnya? Gitu. Zaidun untuk muzakkar munsharif. Ketika dipakai nama perempuan jadi ghairu munsharif. Marartu bi Zaidah. Ya, marartu biha. Man hiya Zaidu. Idan takul marartu bi Zaidah. Baik. Ya. Zurtu nadartu ila Zaidah. Nah, itu berarti antum nazar ke Zaidah. Nadartu ila Zaidah. Berarti bukan cowok, cewek. Ya. Sama nama kan biasa itu nama-nama orang Arab itu yang cowok jadi cewek di Indonesia. Salamah, Salamah itu nama cowok di Arab. Jadi nama cewek di Indonesia. Baik, berikutnya alamiah ma'adl. Ya. Adl itu kan dari kata ma'dul. Ma'dul itu dipalingkan berarti apa? Khurujul ism an sighatihi al-asliyah. Isim keluar dari bentuk aslinya. Ya. Nah, yang namanya adl itu ada dua, apakah tahqiqan atau takdiran. Ya. Apakah tahqiq atau takdir? Kalau tahqiq ini pada wasfiyah. Tahqiq. Ya, yaitu maksudnya apa tahqiq? Al-adl al-haqiqi. Ya, al-adl al-haqiqi. Ya, itu maksudnya dari adl yang tahqiq. Dia nanti punya beberapa wazan. Ya, wazannya fu'alun dan maf'alun. Ya, wazannya dua. Kalau dia yang tahqiq, kalau tahqiq berarti ini pada apa? Wasfiyah. Mu'alun tambah apa, Pak? Ya. Maf'alun. Kalau yang pada alamiah cuma satu. Ma'dul dari wazan. Ini pada alamiah ya. Pada alamiah dia ma'dul dipalingkan dari wazan fa'il ke wazan fu'al. Ya. Amir Umar. Zafir Zufar. Nah. Baik. Nah, takdiran. Berarti kalau yang pada was alamiah itu namanya ya, adalnya adalah takdiri. Ya, adal takdiri. Ya, ini pada alamiah. Baik. Dipalingkan, namanya ma'dul, dipalingkan dari wazan fa'il ke wazan fu'al. Ya. Dari wazan fa'il ke wazan fu'al. Baik. Nah, apa namanya, orang-orang Arab ahli lughah membatasi, enggak semua isim-isim wazan fa'il ke wazan fa'al itu munsharif, apa jadi ghairu munsharif? Enggak. Semisal fasik, fusak. Fusak munsharif, fusakin. Ya. Taib. Ghadir, gudarin. Ghadir, gudarin. Nah, itu. Nah, ini diwatasi pada alam-alam yang ma'dulah. Bahkan orang-orang Arab itu cuma mengkategorikan 15. Umar, Zufar, Zuhal, Jusam, Kusam, Jumah, Uzah, Dulaf, Usom, Su'al, Huja, Bula, Mudor, Hubal, Hudal. Itu aja. Enggak ada yang lebih dari itu. Cuma 15. Umar, marartu bi umara. Zufal, ya, Zufar, Zufar, marartu bi Zufara. Dia ma'dul dari Zafir. Kemudian Zuhal. Kemudian Jusam. Kemudian Qusam, pakai Qaf. Kemudian Jumah. Kemudian Quzah, Qazih. Kemudian apa lagi? Dulaf, Dalif. Ya, ma'dul dari Dalif. Kemudian apa lagi? Usam, Asim. Su'al, Sa'il. Juha, ya, Jahi. Ya. Bula', Bali'. Mudor, Madir. Hubal. Nah, ya, nama berhala ya. Hudal. Nah, itu ada 15 saja. Enggak ada yang lebih dari itu. Ya. Dipalingkan itu. Apa aja tadi? Umar, Zufar, Zuhal, Jusam, kemudian apa lagi? Usam, Hubal, apa lagi tadi? Ya, Usam, Usam, dan seterusnya. Jadi nggak bisa dikiaskan ya. Nama orang Dorib, Durab, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Cuma dibatasi 15. Ya, 15 aja. Bahkan ada syairnya itu. Ada syairnya. Ya. In rumta abdabta lima naqalu ila fu'al Umar, Zuhal, Zufar, Jusam, Qusam, Jumah, Quzah. Alhamdulillah. Hayyadikumullah. Rasulullah. Dulaf, Usam, Su'al, Wajuha, Wabula, Wamudar, Wahubal, Wamutammimu, Madakaru, Hudal. Dan yang menyempurnakan ialah ketika mereka menyebutkan tambah lagi satu lagi, Hudal. Ini dari kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah. Tapi sekarang, ya, alamiah dengan ta'nis. Alamiah dengan ta'nis. Ini kalau alamiah dengan ta'nis, ini ada tiga macam. Ya, bil alif, alif nanti ada dua. Mamdudah maksurah. Ya, kemudian bita. Dan satu lagi, dengan apa? Maknawi. Ya, ta'nis bil makna. Jadi kalau ta'nis, alamiah dengan ta'nis, itu ada tiga. Ya. Yang pertama al-alif, kemudian apa? Atta, kemudian makna. Ya, makna. Tiga. Nah, kalau alif itu nanti ada dua. Ya, alif mamdudah dan alif taib. Maksurah atau mamdudah. Ya. Yang dia tentunya nakirah ya, tanpa al. Tentunya dia nakirah semua. Ya. Kalau alif maksurah, misalkan hubla, mardha, zikra, nah. Itu namanya alif maksurah. Ya. Ya. Zikra, Ini kalau dia yang nakirah, sahra, marda. Nah kalau yang ma'rifah, ya berarti dia ma'rifah. Misalkan dia alamiah, Laila, Zakaria'u. Ya, ini mufrad. Kalau jama' apa? Kalau jama' marda, jama' dari maridun. Mauta, jama' dari mayitun. Asya'u, jama' dari isim. Syai'un. Alif. Kalau al-alif. Al-maksurah. Misalkan dia nakirah. Ya. Apa tadi? Zikra. Kemudian apa lagi? Ya. Mardha. Baik ma atau ma'rifah. Kalau ma'rifah dia nama orang. Nama orang apa? Laila, Salma, ya. Zakaria, Zakaria'u. Zakaria'u. Baik, ma'rifah. Mufrad. Mufrad ya Zakaria. Jama'. Jama' asya'u, jama' dari syai'un. Mardha, jama' dari maridun. Mauta, jama' dari mayitun. Nah, itu dia ketika dia ya, majrur, majrur bil fathah. Ya, marartu bi Zakaria'a. Ya, Zakaria'a majrurun bi ya, harfil ba'. Harfu jarba walam atau jari al fathah bi anna ismu ghairu unsur. Maknanya apa? Alamiyah ma'ah ta'nis. Ta'nis apa? Bil alif. Alif apa? Maksurah. Alif maksurah. Jenisnya yang mana dia? Ya, mufrad. Mufrad ma'rifah. Mufrad ma'rifah. Nanti ada mufrad nakirah. Mufrad nakirah sahra'u. Ya, apa lagi? Zikra, zikra. Inna nahnu nazzalna zikra. Gitu. Ya. Atau dia jamak mardha, mauta, asya'u. Asya'u, ya. Antum mengatakan marartu bi mauta. Marartu bi mardha. Ya. Mardha. Maka dia apa namanya? Majrur bil fathah. Taib. Di isim itu. Sifah boleh gak? Boleh. Hubla tadi. Hubla. Sifat. Itu kan hubla sifat. Sifat. Kemudian hamra'u. Ya. Mu'anas dari apa? Ahmar. Ya. Antum katakan. Marartu bi Laila wa Zakaria. Ya. Kalau asya di Al-Quran apa? La tas'alu an. La tas'alu an asya'a. Ya. Baik. Maniknya apa? Alif ta'nis, maksurah dan juga ada alif ta'nis, mamdudah. Baik, sudah selesai itu? Alamiyah ma'a alif. Ma'a ta'nis. Ta'nis bil alif. Sekarang taknis bita. Jadi kalau ditanya pada alamiah taknis menyertai alamiah itu ada tiga. Taknis bil alif, ya. Alif itu bisa alif apa? Maksurah atau mamdudah. Bisa dia mufrad, bisa dia jamak, bisa dia isim, bisa dia sifah, bisa dia nakirah, bisa dia ma'rifah. Kalau nakirah kayak tadi, sahra'u. Kalau ma'rifah ya nama orang tadi. Apa tadi? Laila, Zakaria, Zakaria'u. Nah, Zakaria'u. Nah, itu sekarang ta'nis bita. Ta'nis bita. Ya. Ini berarti bukan dengan alif. Nah, kalau ta'nis bita itu ada ta'nis lafzi, apa ta'nya ta' lafzi dan juga ta' maknawi. Jadi ta'nisnya ta'nis lafzi atau taknis maknawi. Bisa juga taknis lafzi wa maknawi. Itu dia nanti yang ketiga tuh. Ya. Nah. Bisa hapus ya. Jadi belum. Taknis bita. Yang pertama dia ada lafzi aja. Yang kedua maknawi, yang ketiga lafzi wa maknawi. Berarti sekaligus lafzi dan maknawi. Ya. Baik. Ya. Kalau dia lafzi, ya. Dia ada alamat taknis, dia ada taknya. Tapun dia alam limudzakkarin. Ini yang lafzi dia alamun limudzakkarin. Nah, semisal apa? Tolha. Apa lagi? Sama. Apa lagi? Hamzalah, Huzaifah, Hamzah, ya, semua itu nama-nama itu. Berarti dia, ya, ketika majrur, majrurnya itu tanda alamatu jarihi al-fathah. Ya, al-fathah. Kenapa dia nong isim goiru? Sorry. Maninya apa? Alamiyah ma'a ta'nis. Ta'nis apa? Ya, ta'nis bita. Ta'nis bita. Ta'nya apa? Lafzi. Jadi kalau ya, maniknya alamiah ma ta'nis ada tiga. Ta'nis bil alif, ta'nis apalagi tadi? Bita dan ta'nis bil makna. Ya. Nah, kalau ta'nis dia bil bita, ta'nya itu lafzi. Berarti dia ya pokoknya kaidahnya begini, maka nafihi alamatu ta'nis. Maka nafihi alamatu ta'nis. Wa huwa alamun li mudzakkari. Ya, yang dia terdapat tanda taknis. Ya, tanda taknis. Yaitu ada tak. Yang kita kenal dengan tak marbutoh itu. Wahuwa alamun dimudakarin. Padahal dia alam. Nama untuk, yang diperuntukkan untuk mudakar. Ubaidah. Ya. Ubadah. Usamah. Hanzalah. Huzaifah. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang ta'nis ma'nawi. Dobitnya apa? Ya, dia yang makana maudu'an li mu'annasin. Makana maudu'an li mu'annasin. Memang dia diperuntukkan untuk mu'annas. Tapi walaysa fihi alamatu ta'nis. Kalau nguap ditutup. Ya, kalau nguap ditutup. Mazak. Nah, laysa fihi alamatu ta'nis. Dia maudu'an, maka nama maudu'an lil mu'annas. Dia memang diperuntukkan untuk nama mu'annas. Namun laisa fihi alamatu ta'nis. Enggak ada tanda ta'nisnya. Kalau ta'nis bita' lafdi ada tanda ta'nis ya kan? Hamzah, Usamah, dan seterusnya. Kalau ini tidak ada. Semisal apa? Nama-nama yang dikumpul sorit. Berarti nama perempuan. Zainab. Maryam, tar dulu. Ya. Apa lagi? Su'ad. Nah, Hindun gimana Hindun? Hindun ada dua qaul. Qaulan minal ulama, ada dua pendapat dari kalangan ulama. Ya. Ada ulama yang mengatakan, enggak, dia munsharif, Hindun. Ada yang mengatakan dia ghoiru munsharif, Hindu. Marartu bihinda. Boleh marartu bihindin. Nah, kalau antum bacanya marotu bihinda, berarti dia, ya, hinda itu majrur bi'ala, wa'alamatu jari al-fathah, dia no isimu ghoir munsharif. Mani minasharfi apa? Yang mencegahnya. Alamiya ma'ah? Mata ta'anis? Maknawi. Ya, mata ta'anis maknawi. Su'at, gitu juga. Su'at itu nama cewek, ya. Bukan nama cowok. Kalau Sa'id baru. Sa'ad baru nama cowok. Sa'dun, Sa'idun baru nama cowok. Ya, pokoknya dobitnya ini, maka nama uduan di muanasin yang dia memang diperuntukkan untuk muanas. Ya, lakin laisa fihi alamatut ta'nis. Enggak ada tanda ta'nisnya. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, ta'nis labdi wa ma'nawi. Berarti paham ya? Berarti maka nafihi alamatut ta'nis wa huwa alamun lil muannas. Ya. Ya, maka nafihi alamatut ta'nis wa huwa maudu'un lil muannasin. Yang memang terdapat tanda ta'nis dan memang diperuntukkan untuk nama muannas. Semisal apa? Aisyah, Khadijah, Fatimah, ya, Ruqayyah dan seterusnya. Ya. Baik. Nah, mengenai ya ta'nis maknawi ya, dia mesti dengan syarat ya, mesti terpenuhi syarat itu yang ta'nis maknawi apa isimnya tersebut zaidan ala salah satu ahruf. Ya, mesti lebih 3 huruf. Semisal apa? Maryamu 4, Suadu 4, Zainabu. Ayakun al-ismu zaidan ala salah satu ahruf. Isimnya mesti lebih dari apa? 3 huruf. Ya. Nah, kalau ternyata 3 huruf gimana? Hindun tadi kan boleh Hindu, Hinda maro atau bihinda gitu. Kalau ada qaul yang menyatakan Hindun adalah ta'nis ma'nawi, karena dia sah saja disebut ma'nawi. Dia maudu'an mu'annas oleh sapihi alamatu ta'nis. Nah, kalau dia 3 huruf, ya, pertama sakinul wasat, ya, mesti disukunkan tengahnya. Namun ini pun khusus untuk a'jam. Makanya Hindun itu yang lebih kuat, dia munsharif. Ya. Sakinul wasat ajam. Tengah kan kalau misalkan dia 3 huruf. Huruf tengahnya mesti sukun. Kalau dia nama non Arab. Nah, Hindun. Huruf tengahnya sukun ya. Nun. Namun sayangnya dia nama orang Arab. Makanya yang lebih kuat Hindun itu adalah munsharif. Ya. Nah, kalau di 3 huruf boleh lagi syarat. Ini kan semua 4 huruf nih. Zainab, Maryam, Su'ad. Nah, kalau 3 huruf tadi syaratnya apa? Huruf tengahnya sukun kalau dia ujmah. Atau semua berharokat. Sulasian ya, dia semuanya muharrak. Muharrakul wasat. Tengahnya pun juga diharokati. Semisal apa? Sakor. Ya. Masalakakum fi sakor. Apa kalau di harokat itu? Ya, masalakakum fi sakora. Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu gak sholat. Ya. Masalakakum fi sakora. Sakor. Masalakakum fi sakora. Ya, sakor. Dia nama neraka ya. Nama salah satu neraka. Ketika dia diharokat di tengahnya, sakoro, maka seakan-akan dia 4 huruf. Berarti terpenuhi syarat yang pertama. Kalau dia ta'nis ma'nawi. Ayakuna al-ismu za'idan ala salah satu ahruf. Isimnya mesti lebih dari 4 huruf. Ketika tengahnya diharokati, maka dia seperti syarat yang tadi. Yang pertama, 4 huruf. Begitu. Nah, kalau tengahnya bolong di 3 huruf, syaratnya mesti ujmah. Syaratnya apa? Mesti ujmah. Baik. Sudah? Nah, apalagi berikutnya sekarang? Itu ta'nis bil makna ya. Ta'nis bil makna. Sekarang apalagi? Apa alamiah ma'a ta'nis sudah. Ta'nis bil alif, bil makna, bita ya. Bita baik dia lafzi ataupun apa namanya? Lafzi wa ma'nawi. Terus tadi apa? Dengan adil sudah. Berikutnya alamiah ma'a apa? Tarkib. Tarkib di sini tarkib masji. Masji itu apa sih? Gabungan antara dua isim menjadi satu isim. Ya. Masji. Ya. Semisal apa? Semisal Hadramaut. Hadramaut itu kan dua, dua isim, Hadramaut. Ba'labak. Gitu. Ba'labak. Ba'labak. Ini nama kota di sebuah negeri di Syam ya. Dia murakkab dari Ba'lun ya dan Bak. Nama kotanya aslinya Bak. Ba'lun itu nama sonam, nama berhala yang tenar di situ. Ya, pada kaum Nabi Ilyas alaihissalam, kalau enggak salah, Nabi Ilyas. Ya, pada kaumnya Nabi Ilyas alaihissalam di negeri Bak ada berhala yang sangat tenar. Namanya Ba'lun. Ya, sehingga Allah firmankan atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Atad'una ba'lan, ba'lan, ba'lun itu. Ba'lun itu munsharif. Atad'una ba'lan. Apakah kalian berdoa menyeru kepada ba'lan, berhala? Wahai penduduk Bak. Nama kotanya Bak. Daerah Syam, kaumnya Nabi Ilyas. Wa tadaruna ahsanal khaliqin. Dan kalian malah meninggalkan ya ahsanul khaliqin, zat sebaik-baik pencipta yaitu Allah. Ya, karena terlalu tenar si berhala togut tadi yang namanya Ba'lun melekat di kota Bak, akhirnya jadi satu kata. Padahal dia dua kata ya, Ba'lun dan Bak. Akhirnya jadi Ba'labak. Ya. Ya, sama ini juga Hadramaut, nama kota di Yaman, murakkab antara Hadara Mautun. Ya. Kemudian jadi satu isim. Ya, akhirnya jadi ya mamnu min asraf, ya, tarkib masji namanya. Ya. Antum katakan hadihi Hadramautu zurtu Hadramauta marartu bi Hadramauta tanpa tanwin. Ya. Namun ini dengan tarkib mazi ini bukan yang diakhiri oleh wai. Ya. Karena nanti ada dua isim yang dipakai di tarkib antara wai dan isim sebelumnya. Umar wai, Umar wai. Siba wai, Siba wai. Nah itu dia mabni. Mabni alal kasar. Ja'a Siba waihi, ra'aitu Siba waihi, marartu bi Siba waihi. Itu semua mabni alal kasar. Maka harokatnya harokat takdiri semua. Harokat terdiri. Ja'a Sibawaihi, Sibawaihi fa'ilun marfu, fa'ilun, ya, mabni, Sibawaihi mabni ala fa'ilun, mabni ala da, mabni ala kasar. Ya. Maaf. Sibawaihi mabni ala kasar, fi mahli raf'in. Afwan, kalau dia mabni, fi mahal. Fi mahli raf'in, fa'ilun. Ra'itu Sibawaihi, sama. Mabni ala kasar, fi mahli nasbin. Ya, maf'ulun, bi. Maratu bi Sibawaihi, sama dia. Mabni al-kasr fi mahalli jarrin. Ya, majrur bi harfil ba. Paham sini? Nah, itu keluar dari ketentuan karena dia tarkib juga itu. Tarkib masji juga si bawai itu gabungan. Umarawai, ya. Rohawai itu gabungan, tapi itu enggak dimasuk, enggak termasuk di sini. Ini pada selain yang tarkibnya dengan selain yang wai. Ya. Wai. Kemudian apa lagi? Alamiah sama apa lagi? Hari ini kita khusus ghairu munsharif aja. Baru tadi tarkib. Adal. Tadi udah. Ta'nis. Ya udah. Ziyadah fi'il. Tadi udah. Wazan fi'il. Wazan fi'il udah. Berarti ziyadah alif wa nun. Ziyadah alif wa nun ingat dia alam. Ya, alam atau wasaf. Kalau di alam jelas Marwan, Sofwan, Utsman, Affan, Romlan, siapa lagi? Ya. Banyaklah ya. Pokoknya nama-nama itu. Pokoknya dia mesti nama. Kalau nanti di sifat, ya di sifat. Ya Jauan, Ghadban, Kaslan. Kalau di sifat. Taib. Makanya Furqan, Burhan itu munsharif. Kenapa? Karena dia bukan alam, bukan sifat. Ya, maka Furqanan, Burhanan. Ya. Man hafadha ala salati kana lahu burhanun, bukan burhanu. Burhan. Karena dia munsharif. Ya. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke wasfiyah. Ya. Wasfiyah. Ujmah udah ya, ujmah gampang ya. Kalau ujmah semua nama-nama yang non Arab. Kalau di Al-Qur'an kan nama Arab itu nama nabi yang Arab cuman berapa? Muhammadun, Shalihun, Shu'aibun. Seperti cuma tiga itu. Adapun Nuh dia munsharif memang. Hud munsharif. Lut munsharif. Namun yang tiga ini, Lut, Nuh, Hud, itu asli ghair munsharif. Karena dia ujmah. Loh, kok pakai tanwin? Nuhan, gitu kan? Ya, kenapa pakai tanwin? Karena dia terdiri dari tiga huruf, dan huruf tengahnya sukun. Huruf tengahnya sukun. Ya. Jadi cuma tiga aja aslinya. Tambah enam, tambah tiga lagi jadi enam. Ya. Cuman Muhammadun, Salihun, Shu'aibun. Hud, Nuh, Luh, Lut, itu aslinya ujmah juga. Ya, aslinya juga ujmah. Kalau di Ta'jilun ada tambahan Nabi Lis. Ya. Yaitu anak Adam. Ya, tapi dia gak masyhur. Gak disebutkan di Al-Quran. Nah, alamiah selesai. Sekarang sifah. Sekarang sifah. Sifah tamna as-sarfa mencegah sarf di tiga tempat. Ya. Di adal. Satu lagi apa? Ziyadah alif. Wanun. Satu lagi? Wazan fi'i. Pertama di adal dulu. Ya. Nah. Tadi sudah dibahas di alamiah. Kalau adal yang di alamiah namanya takdiri. Ya. Kalau adal di wasfiyah itulah yang namanya hakiki. Ya. Hakiki. Hadal hakiki. Tahkikon. Hadal hakiki. Ya. Hadal hakiki yaitu perpindahan. Ya. Lafat-lafat yang mukarror. Yang diulangi. Ya. Ke wazan. Dua wazan. Wazan tadi apa? Fu'alun dan maf'al. Ya. Ini tahkiki. Taib. Dia maknanya makna mukarror. Mukarror itu diulang-ulang. Ya. Maka dirubah ketika diulang-ulang, enggak usah diulang-ulang, enggak usah antum sebut ya jaa apa namanya? Al-qaum wahidun wahidun. Ya, langsung aja. Uhada, fu'al. Ya. Uhadu. Masna kalau wazan maf'al. Taib. Wahid jadi apa? Uhad atau mauhad. Bukan wazan maf'al, berarti bisa uhad, wazan fu'al atau wazan maf'al berarti apa? Mauhadu. Mauhadu, keduanya didengar dari orang-orang Arab. Ya, sampai 10 begitu. Isnaini, isnani, isnani, berarti boleh dua wazan. Maf'al berarti apa? Masna boleh juga fu'al berarti apa? Isnani isnani berarti kalau wazan maf'al masna berarti sunah sunah. Baik. Ya. Nah itu pokoknya diulang. Fankihu matabalakum minan nisa'i masna isnani isnani. Wasulasa salasun salasun. Warubaa. Ya. Yang pertama masna pakai wazan maf'al, Yang kedua sulasa ruba pakai wazan fu'al. Cuman dua wazan aja. Cuman dua wazan. Namun lafad-lafad yang adil dalam wasfiyah ini, ikhwah, ini terbatas i'rabnya. Ya, hanya pada berapa i'rab. Ya, yang pertama dia sebagai na'at. Ya, dia sebagai na'at. Ini yang pertama. Yang kedua sebagai hal. Kalau sebagai na'at tergantung i'rab man'utnya. Ya, man'ut ala majrur, majrurun mithluh. Nah, yang kedua mansub sebagai hal. Yang ketiga marfu sebagai khobar. Ya. Cuman tiga i'rab aja. Enggak ada yang lain di Al-Qur'an. Ya. Nah, itu kalau dia sebagai na'at, na'at ala majrur. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Ya. Uli ajnihatin, malaikat yang memiliki ajnihah, sayap-sayap, sayapnya itu masna, dua-dua. Ya. Sulasa, tiga-tiga. Waruba, empat-empat. Bangkihuma tobalakum minan nisa'i. Masna. Ya. Berarti itu apa? Masna wa sulasa wa ruba, itu i'rabnya apa? Na'at. Na'at dari mana? Dari nisa. Ya, maka pajak kalau mau nikah itu dua-dua dulu. Tiga-tiga. Bahkan kata Syekh bin Bas, hukum asal menikah adalah dua. Nah, karena Allah sebutkan dulu awalnya begitu. Nah, kalau satu keluar dari hukum asal kalau kata Syekh bin Bas ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut berlaku adil, adilnya itu cuma dua aja. Ini jadi bahas fikih nikah nih. Dua aja, adil dalam nafkah, satu lagi adil dalam pembagian malam. Loh kalau satu bini istrinya di Surabaya gimana? Ajak sini ke Bekasi. Dia enggak mau, berarti hilang haknya. Karena dia dikategorikan nusyus. Hilang haknya. Apa Bima ngangguk-ngangguk? Kayak, oh gitu. Acau si Bima. Suyudi. Gimana Suyudi? Siap beramal? Siap insya Allah. Al-ilmu qabla qaul amal. Wah. Nah, itu i'rab yang pertama. Ya, adal pada wasfiyah ya, yang dia pada al-alfat, al-adat mukarrarah, bilangan-bilangan yang diulang dengan dua wazan, maf'al dan fu'al, itu i'rabnya hanya terbatas pada pertama na'at. Ya, yang kedua hal. Ya. Oh, afwan, kalau yang masna wa sulasa wa ruba pada fankihum atau balakum minan nisa itu bukan sebagai na'at ya, tapi hal. Ya, bukan sebagai na'at. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. I'rab yang itu hal. Makanya kalau di i'rabul Quran antum melihat itu i'rabnya sebagai hal. Ya, kita punya enggak i'rabul Quran di sini? Ada ya. Ini surat apa sih? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i. An-nisa ya. Mana i'rabul Qurannya nih surat An-nisa? Ayat berapa Anisanya? Hah? Ini surah apa ini? Hah? Enggak, surat apa? Anisa. Ini Al-Ma'idah. Berarti sebelumnya. Apa si Musli tahu di Anisa? Ya. Gak ada daftar isinya nih kitab. Suruh nyari sendiri kita. Suruh nyari sendiri. La ilaha illallah. Awal-awal surat An-Nisa berarti. Hah? Iya. Tapi ini enggak ada daftar isinya ini. Ah, nih. Ayat berapa? Ayat 4 ya? Ayat 3. Nih. Wa in khiftum fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Fankihu fil amr jelas ya. Ma isim mausul taba fil madi. Lakum lam harfu jar mabni. Minan nisa'i masna. Oh, kalau di sini i'rabnya badal min ma. Masna badal min ma mansub wa alamatun nasbihi al fathah al muqaddarah li ta'addud. Wa hiya fathatun wahidatun li'annahu mamnu'un min as-sarfi lil wasfi wal adl karena alamiah apa wasfiyah dan adl fa huwa ma'dulun an isnain wa thulatha waw harfu atfin mabni 'alal fath wa thulatha ismu ma'tuf mansub wa alamatun nasbihi al fathah wa hiya fathatun wahidatun li'annahu mamnu'un min as-sarfi lil wasfi wal adl. Jadi i'rabnya sebagai apa di sini? Badal. Badal dari ma. Sedangkan ma di sini fankihu ma tabalakum ismun mausulin, ismu mausulin bi makna alladhi mabni ala sukun fi ma'di nasbin maf'ulun bih dari fankihu. Fankihu ya. Nikahilah ma tabalakum apa? Kalian yang wanita-wanita yang kalian sukai. Minan nisa dari wanita-wanita yang kalian sukai. Berarti dia badal i'rabnya bukan hal ya. Kalau di i'rabul Quran yang lain, kok nggak salah ini sebagai hal ya? Pas saya keliru ya. Coba nanti, bukan mau cari tanding-tandingan i'rab ya. Kok nggak salah dia hal. Dulu kita belajar kitab Durratul Bahiyah. Syekh Ahmad Sabit Al-Wusobi, penulis kitab Durratul Bahiyah, yang penulis kitab Tuhfah Wusobiyah juga. Angkatan-angkatan yang lama. Belajar Durratul Bahiyah sampai selesai di sini. Itu meng-i'rab. Fankihuma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha. Itu ya sebagai hal, sebagai hal ya, Allah alam ya. Ya, kemudian i'rab yang ketiga dari ya al-wasfiyah dengan adl ini yaitu pada al-adad al-mukarrarah yang dirubah ke wazan ma'dul ke wazan maf'al dan fu'al itu pada khobar ya, pada khobar. Contohnya apa? Salatul laili masna masna. Salatu mubtada wa huwa mudaf. Al-laili mudafun ilaih. Masna masna. Berarti masna berarti ini apa? Ya, khobar. Khobar mubtada. Ya. Nah, masna masna berarti masna yang kedua sebagai apa? Hah? Tauqid. Tauqid apa labdhi pemanawi? Labdhi ahsanta. Ya, sholat malam itu masna, masna. Yang khobar yang mana? Masna yang pertama. Yang kedua, taukid. Udah masna aja ditambahin tuh. Ya, biar punya taukid. Taib. Apalagi? Wasfiyah mah apalagi? Ziyadah alif wa nun. Udah. Ya, ziyadah alif. Apa? Maha wazan fi'il. Udah belum? Udah dibahas belum? Taib. Ya. Wasfiyah ma ziyad apa wazan fiil itu pada wazan afal ya wazan fiil wazan afal di sifat itu ahsan sifat terbaik ajmal sifat paling cakep ya akram sifat sifat paling mulia apalagi ya afdol sikap sifat paling afdol, paling afdol jadi bahasa Indonesia ya. Ya. Ajwat. Ya. Kemudian apalagi? Ya, misalkan saya mengatakan ana ajmalu minkum wajahan. Itu misalnya, itu misal yang mencocoki realita ya. Ya. Nah, itu. Antum protes aja. Ya. Hey, kalau wazan fi'il itu ya. Ya, wazan af'al. Namun dengan syarat ya, muannasnya itu ya tidak dengan ta. Ya. Nanti ada yang muannas itu kan kalau kayak af'al yang tadi ini bisa saya hapus. Ta'nis bita. Udah ya. Ini penting ini. Ya, sifat yang wazan af'al muannasnya misalkan wazan ahsan. Muannasnya itu wazan fu'la. Ya, af'al ini yang dia goy umun sorry, muannasnya wazan fu'la. Paham enggak sini? Ya, ahsan husna. Walillahil asmaul husna. Husna itu seakan-akan ahsan karena asma adalah isim ya muannas karena di jamak ghairu akil, maka dikasih husna. Ya. Tapi paham enggak sini? Misalkan ya, ini kalau ini yang dia ghairu munsharif wazan af'al. Nah, tapi kalau wazan af'al ternyata ya muannasnya pakai ta, ya pakai ta, maka dia ghairu, maka dia munsharif. Maka dia apa? Munsharif. Contoh Armalun. Kok armalun enggak armalu? Kan di wazan af'al, di sifat juga. Enggak. Nah, karena muannasnya nah, armala. Tahu armala apa? Jandu. Janda. Berarti armal duda. Ya. Ya. Armal amsi. Nah, duda kemarin. Duren duda kemarin tuh. Ya, paham enggak sini? Ya, syaratnya itu apa wazan fiil, wasfiyah dengan wazan fiil, dia kan dengan wazan apa? Af'al. Muannasnya wazan fu'la. Atau muannasnya bukan pada wazan yang ada ta. Enggak mesti fu'la ya, karena nanti ahmar muannasnya apa? Hamra. Nah, wazan fu'la atau fa'la'u. Wazan fu'la husna. Wazan fa'la'u hamra'u. Abyad, baida'u. Ya. Akhdar, khadra'u. Nah, itu. Maka dia sifat yang dia nanti wazan af'al yang muzakkar itu dia ghairu munsharif. Tapi kalau mu'anas dikasih ta, maka dia munsharif. Armal, armalah. Taib. Armal itu rojul alladzi la imra'ata lahu. Ya. Ada yang mengatakan dia fakir, armal. Fakir. Secara lugah armal, mana armal? Fakir. Ya, duda, karena duda itu fakir. Ya. Sebagaimana jomblo, jomblo itu miskin. Ya. Sudah? Apa lagi? Selesai berarti. Ya, selesai ya. Ya, tapi cukup ini aja. Lihat itu di buku bawah. Qala al-fathatu takunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Ai alladhi la yaqbalu at-tanwina, yaitu yang tidak dapat menerima tanwin. Walal kasrata. Ya. Nahu sallamtu ala Ibrahima. Ya, dia tidak dapat menerima tanwin dan juga tidak dapat menerima kasrah ketika dia majrur. Salam tu ala Ibrahima. Saya mengucapkan apa? Mengucapkan salam kepada Ibrahim. Ibrahim majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu. Apa maknanya? Alamiyah ma'ah ujma. Namun dia boleh kasrah kalau pertama dia sebagai mudhaf, yang kedua dia ada alif lam atau al. Ya, kalau dia sebagai mudhaf, misalkan begini. Marartu bi ahmadikum bi ibrahimikum. Ya, bi afdolikum. Gitu. Ya, kalau dikasih kalau dia sebagai mudhaf fi ahsani taqwimin, ya, sebagai mudhaf. Yang kedua dia dikasih alif lam. Ya. Ya, apa wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi. Kenapa? Karena sudah dikasih al. Wal jazmi alamatan. Jazm punya dua tanda. Ini besok aja deh. Jazm. Ya. jazm, tanda-tanda jazm besok aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.